Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani warahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riqa'an Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Al-Masyahid Wal-Mazarat. Ini tempat-tempat yang sering diziarahi dalam bentuk kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan satu di antara yang sering orang jadikan sebagai tempat wisata religius yang kedatangannya dalam rangka untuk paling tidak tabarruk, mengambil atau mencari barokah di kuburan yang dianggap keramat. Dan ini fenomena secara umum di tengah-tengah kaum muslimin. Kuburan-kuburan yang dinilai keramat berkaitan dengan nilai kesolehan ini merupakan bagian budaya yang mendunia, termasuk di negeri kita, tempat-tempat kuburan-kuburan yang didatangi sebagai tempat wisata religius, wisata yang dinilai keberkahan dan ada unsur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat banyak. Bagaimana ajaran Islam memandang hal ini? Mari kita lihat pembahasan yang beliau sampaikan dalam bab ini. Baca. Kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan yang banyak kita saksikan di negara-negara Islam seperti Syam, Irak, Mesir, dan negara Islam lainnya tidaklah sesuai dengan syariat Islam sama sekali. Karena kuburan tersebut dibangun sedemikian rupa dan dengan biaya yang teramat mahal. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengabur kuburan dan duduk serta mendirikan bangunan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan di dalam sebuah hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, adahan dan memberi tulisan di atasnya. Apapun bentuknya berupa tulisan Al-Quran, syair ataupun lainnya tetap dilarang. Ya, kita perhatikan. Innal masyahid allati naraha fil biladil islamiyah ka biladi Syam wal Iraq wa Misra wa ghairiha minal bilad la tuwafiqu ta'alim al islam. Sesungguhnya banyaknya kuburan-kuburan yang nampak di berbagai negeri Islam seperti di Syam, Irak, Mesir dan yang lain-lainnya dari negeri-negeri muslimin, ini semuanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Faqad naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anil bina'i alal qubur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjadi panutan kita, utusan Allah untuk menjelaskan agama ini kepada manusia, melarang membangun bangunan di atas kubur. Di antaranya Fafil hadis sahih, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW dikatakan naha Rasulullah SAW ayu jassasal qabra wa yu'bada alaih wa yuqada alaih wa yubna alaih. Rasulullah SAW melarang ayu jassasal qabru, kuburan untuk di semen, untuk nyemen kuburan. Wa yuqada alaih, dan dilarang pula kuburan itu diduduki. Wa yubna alaih, dan dilarang pula dibangun di atas kuburan berbagai macam bangunan-bangunan. Bangunan megah, setengah megah, megah sekali, hanya atau sederhana, semuanya termasuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang miskin ya sekedar ada bangunan akad ala kadarnya. Yang agak kaya dikijing. Lebih kaya lagi di marmer. Lebih kaya lagi dibuatkan kayak kerajaan. Lebih kaya tokoh raja, tokoh agama kasih juru kunci. Lengkap akhirnya menjadi sebuah tempat yang betul-betul memiliki nilai kekeramatan dan menjadi tempat tujuan manusia untuk mendatangi tempat-tempat tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi dan sahihnya, wa yuktaba ali, dan tidak boleh kuburan itu dikasih tulisan-tulisan, baik tulisan yang terambil dari ayat Al-Quran atau tulisan syair-syair atau tulisan dalam bentuk yang lainnya, maka kuburan dari hal-hal itu, karena ini semuanya akan menunjukkan nilai kekeramatan kuburan tersebut sehingga menjadi fitnah tersendiri. Ingat bahwa pertama kali fitnah syirik yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam itu diantaranya berawal dari fitnatul qabri, fitnah kuburan, fitnah kuburan. Dari kuburan masyarakat mensikapi dengan ghulu, karena yang meninggal adalah orang-orang saleh. Sampai akhirnya kuburan itu atau penghuni kuburan ini dibuatkan patung, sehingga menggabungkan antara kuburan dengan patung, dan sampai akhirnya dengan sebab hulunya jadilah patung-patung tadi oleh generasi berikutnya menjadi sesembahan murni. Mari kita lihat catatan beliau berkaitan dengan mazarat, tempat-tempat yang sering diziarahi dari berbagai macam kuburan-kuburan yang ada. Pertama, kebanyakan kuburan-kuburan yang diziarahi itu adalah tidak benar. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu misalnya, beliau mati syahid di Irak dan tidak dibawa ke Mesir. Karena itu kuburan Al-Husain bin Ali di Mesir adalah tidak benar. Bukti yang paling kuat atas kebohongan tersebut adalah bahwa kuburan Al-Husain ada pula di Irak dan di Syam. Bukti yang lain yaitu bahwa para sahabat tidak menguburkan mayit di dalam masjid. Hal itu sebagai pengalaman dari pengamalan dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya Allah melaknat orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan para nabi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Iya. Iya. Catatan pertama, inna hadhil mazarat aktsaruha ghairu sahih. Kebanyakan kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tempat ziarah itu, kubur yang dikunjungi dengan tujuan tertentu. Ziarah kubur boleh enggak? Hah? Boleh kan? Bahkan Nabi yang memerintahkan fasuruha. Silakan kalian ziarah kubur. Karena di dalam ziarah kubur tudzakkiru qubairah akan mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Tudzakkiru qumul maut akan mengingatkan kita kepada kematian, sehingga akan menggerakkan kita untuk mempersiapkan dengan amal-amal yang bisa menyelamatkan kita, dan akan menjadi penahan rem yang menahan kerakusan seorang terhadap perkara dunia. Demikian juga syukur akan bisa melunakkan hati karena mengingat kematian, melihat tempat yang dilihat hanya 2x1 untuk menguburkan dia, sehingga akan bisa melunakkan hati yang keras. Akan tapi menjadi terlarang ketika ziarahnya itu mengantarkan kepada perbuatan syirik, atau bahkan dia terjerumus dalam syirik. Sebagaimana orang-orang yang mereka datang ke kuburan kemudian mengajukan permintaan-permintaan kepada penghuni kubur, atau dia berdoa kepada Allah di kubur tersebut dengan keyakinan bahwa berdoa di samping kuburan para wali makbul, lebih gampang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasilah yang mengantar kepada syirik, atau bahkan telah terjadi perbuatan syirik. Itu yang terlarang. Kebanyakan kuburan yang dijadikan sebagai tempat tujuan wisata didatangi itu adalah ghairu sahih, tidak benar. Contoh Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali istashhada fil Iraq, mengalami syahid itu di Iraq. Ketika Husain dia ingin menyambut undangan mereka yang mengelu-elukan Husain, tetapi justru mereka berkhianat sampai pada Husain terbunuh dalam keadaan syahid dan atas pengkhianatan mereka. Lalu terbunuhnya Husain oleh mereka disesali, diratapi sebagaimana kenal dengan hari Karbala Asyura, peringatan Asyura, peringatan Karbala. Mereka memukul-mukulkan dengan benda tajam sampai berdarah-darah sebagai simbol ratapan kepada Husain. Ini sudah melanggar banyak hal. Satu, peringatan kematian enggak ada. Kedua, meratapi dilarang. Niyahah dilarang. Bahkan orang yang mereka melakukan niyahah yang Nabi mengatakan min amril jahiliyah, arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna, ada 4 hal yang merupakan perkara jahiliyah di umat yang mereka belum tinggalkan. Al-fakhru fil ahsab, bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan nasab. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kemudian al-istisqa binujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian an-niyahah al-mayyit, meratapi mayit. Wan-na'ihah, dan orang yang melakukan niyahah walam tatub qabla mautih, qabla mautiha, dan dia belum bertobat sebelum matinya. Maka qamu yaumal qiyamah 'alaiha sirbalun min qatiran wa dhir'un min jarab. Orang yang meratapi mayit sampai mati belum bertobat, dia akan diberikan mantel dari ter, dari kayak cairan tembaga, sehingga akan membuat rusaknya tubuh dia. Meratapi terlarang. Apalagi meratapi dengan cara dia memukul-mukulkan dengan benda tajam yang merusak tubuh, lebih terlarang lagi. Sehingga tumpu undung muharramat yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan ini, peringatan kematian Husain tersebut. Kemudian walam yasil ila Misra, dan Husain itu tidak sampai ke Mesir. Faqabruhu fi Misra ghairu sahih, maka kubur yang di Mesir itu tidak benar. Wong orangnya aja matinya di Irak, tidak sampai Mesir, kok di Mesir ada kuburannya? Intinya kuburannya jadi lebih dari satu. Ada di Irak, ada di Mesir. Kuburan wali juga di Indonesia juga ada yang lebih dari satu. Yang satu mungkin sinyalnya katanya. Memang gak dikubur situ sinyalnya. Ini memang musyrikin bisa membuat berbagai macam alasan dengan atau dengan banyak kubur-kubur yang dibuat. Bahkan khurafat-khurafat yang seperti ini menjadi celah permainan orang yang mereka punya kepentingan. Ada tempat tadinya sepi, enggak pernah dilewati orang, terus dibuatkan kuburan. Yang dikubur itu kucing atau apa, dibuatkan cerita-cerita khurafat, kemudian dikenal, disebar di orang. Banyak orang berdatangan ke kuburan tersebut. Ini gampang untuk ditipu dengan melalui kuburan dan cerita khurafat, cerita-cerita yang mengada-ada. Wa akbaru dalilin ala dalik anna law qabran fil Iraq wa Misra wa Syam, yang menunjukkan tentang tidak benarnya kuburan Husain, tidak benarnya kuburan-kuburan yang dinisbatkan kepada Husain itu. Kuburan Husain itu ada di Irak, ada di Mesir, ada di Syam. Satu orang kok bisa memiliki tiga kuburan? Wa dalilu akhar, dalil yang lainnya, wa wa anna sahabata la yudfanun, la yudfanun al mauta fil masjid. Para sahabat tidak akan mungkin mengubur mayit di masjid, karena para sahabat orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat atau semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Sehingga kalimat qatalallah menunjukkan bagaimana kemurkaan Allah orang tersebut, dan doa kehancuran dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang mereka melakukan ini pengagungan kepada kubur. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Beribadahnya kepada Allah dilakukan di kuburan. Itu dilaknat oleh Allah dan diperangi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang justru meminta kepada isi kubur? Tentu lebih parah lagi. Wal hikmah fi dhalik hatta tabqal masajid khaliyah minasyirki. Hikmah larangan dan kuburan di masjid. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid atau menguburkan mayat di masjid. Agar betul-betul masjid itu kosong, bersih, clear dari segala macam tuk syirik. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jangan sekali-kali berdoa bersama Allah kepada siapapun. Semua tempat untuk sujud dan semua anggota badan kita untuk sujud itu hanya lillah, untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh kita gunakan sujud kepada selain Allah. Kemudian Allah menegaskan, fala tad'u. Jangan melakukan aktivitas ibadah bentuk apapun. Jangan melakukan aktivitas bentuk ibadah jenis apapun. Fala tad'u. Baik doa'ul ibadah maupun doa'ul mas'alah tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Jenis ibadah apapun. Seandainya ada satu jenis ibadah yang diberikan kepada selain Allah Ta'ala, 99 ibadah umpamanya sudah diberikan kepada Allah, ada satu jenis ibadah yang dia berikan kepada selain Allah, maka akan menghancurkan semua ibadah yang dia lakukan, yang lainnya. Karena Allah tidak ingin ada satupun ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, karena itu namanya musyrik, dan syirik itu menghancurkan semua amal ibadah. Ahadan nakirah, umum. Apapun dan siapapun tidak boleh jadikan sebagai sesembahan yang dipersembahkan ibadah. Apa dan siapa. Sehingga semua yang disembah adalah kebatilan. Maka tidak boleh mempersembahkan amaliah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thabit anna rasulah dufina fi baiti, dan telah diketahui, telah sabit dalam riwayat, atau telah sabit bahwa Rasulullah SAW dikubur di rumahnya. Walam yudfan fi masjid, fi masjid, dan Nabi tidak dikubur di masjid. Waqad wasa'al Umayyun al-masjida fa'at khaluhu fihi. Dan Umayyun tepatnya pada tahun 88 saat Khalifah Al-Walid yang memegang pemerintahan, maka kerajaan Umayyah memperluas masjid dan memasukkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Dan alangkah seandainya mereka tidak melakukannya, alangkah sebaiknya mereka tidak melakukan, lam yaf'alu, tidak melakukan perbuatan tersebut. Wa qabrul Husain al-an fil masjid yatufu ba'dun nas haulahu. Kuburan Husain sekarang ada di masjid, dan manusia tawaf, sebagian manusia tawaf di sekeliling atau mengelilingi kuburan Husain, sehingga kuburan Husain telah menjadi berhala yang disembah. Wa yatlubuna hajatahum allati la tutlabu illa min Allah. Wa yatlubuna hajatihim, dan mereka meminta hajat-hajat mereka, meminta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Husain yang telah dikubur, yang permintaan itu sesungguhnya tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga telah menjadi kuburan yang menjadi sekutu bagi Allah. Orang datang tabaruk, meminta kasyifa'il marok, seperti meminta kesembuhan, watafri jilukurobat, menghilangkan kesulitan, wadinuna ya'muruna anat lubaha minallahi wahda. Sedangkan agama kita memerintahkan agar meminta itu hanya kepada Allah semata. Illa haulal Ka'bah, dan agar kita tidak tawaf kecuali di sekitar Ka'bah. Di dunia ini tidak boleh ada tempat yang kita melakukan ibadah tawaf kecuali hanya di Ka'bah. Sehingga tawaf di sekeliling, di selain Ka'bah merupakan perbuatan bid'ah dan bisa sampai ada tingkat syirik, tergantung keyakinan dia dengan tawaf yang dia lakukan itu. Terus yang kedua. Yang kedua, kuburan Sayyidah Zainab binti Ali ada di Mesir dan ada di Damaskus adalah tidak benar. Sebab beliau tidak meninggal di Mesir, juga tidak di Syam. Sebagai bukti kebohongan itu adalah terdapatnya kuburan satu orang Sayyidah Zainab di kedua negara tersebut. Ya. Catatan kedua, kata Syekh, inna masyhada Sayyidah Zainab binti Ali fi Misra wa Damsik atau Dimask ghairu sahih. Sesungguhnya kuburan Sayyidah Zainab binti Ali yang ada di Mesir dan Damsik, di Damsik itu tidak benar. Kenapa? Li'annaha lam tamu fi Misra wala fi Syam. Karena Zainab bintu Ali itu tidak mati di Mesir, tidak pula di Syam. Maka keberadaan kuburannya di Mesir dan Syam adalah bukti kebohongan orang-orang yang suka membuat kuburan-kuburan itu. Dan kasus seperti itu banyak di dalam negeri, di luar negeri. Membuat kuburan-kuburan bohong dalam rangka untuk tujuan-tujuan ini duniawi dan kerusakan agama. Ini adalah kebohongan-kebohongan yang berkaitan dengan kuburan. Dan kuburan merupakan fitnah sendiri yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Islam bagaimana mengajarkan kepada kita berkaitan dengan masalah kubur. Tidak boleh ada pengagungan kepada masalah kubur. Adapun orang yang mereka tenggelam dalam syirik kuburan, menuduh ketika menguburkan orang tua kita tidak dirawat kuburannya, tidak dibesarkan, tidak dibangun megah, dan semisalnya dianggapnya kayak menguburkan kucing, tidak ada penghormatan, perawatan, pemuliaan. Hartanya orang tua hanya dijadikan bancaan saja, tidak dipakai untuk ngerawat orang tua. Para sahabat tentu contoh yang terbaik untuk masalah birrul walidain dan pemuliaan kepada orang tua. Tapi enggak ada para sahabat yang memuliakan orang tua dengan birrul walidainnya, membuat kuburannya megah-megah kayak istana, walaupun orang tuanya kaya raya. Tidak ada, tidak dilakukan. Karena memang Nabi yang terbaik mencontohkan seperti itu. Dan karena memang kuburan menjadi fitnah tersendiri untuk terjadinya syirik, sehingga Islam telah mengajarkan bagaimana bersikap dengan kuburan. Bicara tentang bagaimana berbuat baik kepada seseorang, tentu tidak ada yang lebih baik daripada Islam dari segala sisi. Sehingga dengan perasaannya dan dengan hawa nafsunya saja. Yang ketiga, Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan, bahkan hingga kubah di atas masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, seperti kuburan Al-Husain di Irak, Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Imam Asy-Syafi'i di Mesir, dan lainnya. Sebab pelarangan membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum, sebagaimana kita baca dalam hadis terdahulu. Seorang syekh yang dapat dipercaya memberitahu penulis, suatu kali ia melihat seseorang salat menghadap ke kuburan Syekh Al-Jailani. Ia tidak menghadap kiblat. Syekh itu lalu memberinya nasihat, tetapi orang tersebut menolak seraya berkata, "Kamu orang Wahabi." Seakan-akan orang itu belum mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap kepadanya." Ya. Catatan ketiga. Beliau mengatakan, "Innal Islama yungkiru bina'al qubab 'alal qubur." Islam mengingkari membangun kubah-kubah di atas kubur. Wa ja'alaha masajid walau kanat sahihah. Dan Islam mengingkari menjadikan kuburan itu di masjid atau memberikan kubah-kubah di masjid walau kanat sahihah, walaupun ya ini kuburnya itu benar-benar ada di masjid, tetap diingkari oleh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengajarkan hal yang itu yang beritu semuanya. Dan Rasulullah bahkan memberikan menyampaikan larang-larang yang berkaitan dengan masalah kubur. Seperti umpamanya kuburan Husain, Kaqabil Husain fil Iraq, wa Abdul Qadir Jailani fi Baghdad, Imam Asy-Syafi'i fi Misra. Seperti kuburannya Husain di Iraq, Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, Al-Imam Syafi'i di Mesir, wa ghairihim dan yang lain-lainnya. Linahyil 'am, ini semuanya adalah bentuk larangan secara umum. Kuburan siapapun tidak boleh dibangun di atasnya kubah. Tidak boleh dibangun di atas kuburan itu segala macam jenis bangunan. Itu semuanya akan menjadi wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik. Sebagaimana Al-Warid Al-Mutaqaddam yang telah berlalu disampaikan tentang larangan yang berkaitan dengan membangun berbagai macam bangunan di atas kuburan. Lalu beliau menyebutkan kisah, ada seorang syekh yang mengatakan kepada dirinya, "Wa hadatsani syekh Sadiq." Syekh yang jujur, dia mengatakan padaku, "Anna ra'a rajulan yusalli ila qabril Jailani." Ada orang yang salatnya menghadap ke kubur Syekh Abdul Qadir Jailani. "Wa yatruqul qiblah," dan meninggalkan kiblat, sehingga tidak menghadap kiblat, menghadapnya ke arah kuburan. Kita menghadapnya, salatnya menghadap kiblat atau menghadap barat? Hah? Menghadap kiblat. Sehingga kalau sampai di Mekah atau Madinah, ya arahnya berubah. Jangan ngekeng, pokoknya ngadep ngulon. Ngulon itu karena kita letaknya di timur Ka'bah secara umum, sehingga kita madep ngulon karena Ka'bahnya memang di kulon, di barat. Tapi kalau kita nanti datang ke satu negeri yang negerinya letaknya di barat Ka'bah, orang ngekeng madep ngulon, tidak ngeyel madep ngulon, madepnya Ka'bah, sehingga berubah madep timur, menghadap timur, karena Ka'bahnya ada di sebelah timur negerinya. Demikian pula di sebelah selatan Ka'bah menghadap ke utara, sehingga menghadapnya itu Ka'bah, sentralnya adalah kiblatnya adalah Ka'bah, bukan arah, tapi adalah Ka'bah. Orang ini salat menghadap kuburan dan tidak menghadap Ka'bah. Waqadima nasihah lahu, syekh ini pun menyampaikan nasihat kepada orang tersebut supaya salat menghadap kiblat, karena perintahnya dan tuntunannya salat menghadap kiblat. Farafadhaha, maka orang tadi menolak mengingkari, tidak mau. Waqalalah, dan bahkan mengatakan kepada Syekh tadi, anta wahabi, kamu wahabi. Sehingga semua yang berkaitan dengan nasihat untuk tidak melakukan syirik dan bid'ah, walaupun dengan membawa dalil sejelas siang bolong, siangnya bolong apa buntet? Saya dalil yang gamblang, yang jelas, yang cetok, tapi kalau bentuknya pengingkaran kepada syirik dan bid'ah, maka akan dibilang wahabi. Ini karena orang sudah antipati dulu. Antipati dulu. Dan tidak diajari beragama itu untuk perhatian kepada dalil. Dan umat Islam rata-rata secara umum diajari untuk fanatik kepada orang per orang, kepada kelompok, ormas, yayasan, partai, kepada ini turunan. Sehingga ketika disampaikan kebenaran kepadanya akan ditolak kalau tidak cocok. Yang menyelisih gurunya, yang menyelisih kelompoknya, yang menyelisih ormasnya, yang menyelisih partainya, yang menyelisih kakek moyangnya. Ini pendidikan yang salah. Kalau yang melakukan seperti orang kafir musyrik, urusannya lain. Tapi kalau yang melakukan seorang muslim, mestinya pendidikan itu diarahkan untuk perhatian kepada ilmu, kepada dalil. Beramal itu pakai dalilnya mana, sahih atau tidak, bagaimana penjelasan para ulama, sehingga tidak fanatik kepada orang per orang, antipati setiap yang berusaha untuk ini memisahkan mereka dari syirik dan bid'ah, kemudian dibilang wahabi. Wa ka'annahu lam yasma qawlahu sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia tidak pernah mendengar apa yang dikatakan Nabi SAW, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha, duduk di atas kubur, jangan salat menghadap kubur. Ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengarahkan agar kita tidak duduk dan tidak salat menghadap kubur, tidak duduk di atas kubur dan tidak salat menghadap kubur. Ini berkaitan dengan hal-hal yang akan merusak akidah seorang muslim. Yang keempat, mengingkari sifat-sifat Tuhan, orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Ya. Catatan keempat. Mengatakan inna aktsaral masyahid fi Misra banatha ma yusamma bidaulatil Fatimiyah. Kebanyakan kuburan-kuburan yang ada di Mesir yang membangunnya itu adalah Daulah Fatimiyah. Dan Fatimiyah itu tidak nisbat kepada Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Fatimiyah, Daulah Fatimiyah ini oleh Ibnu Katsir dijelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayahnya, mereka itu walaupun daulahnya apelnya Islam, mereka adalah kuffar, fussaq, fujjar, mulhidun, zanatiqah, mu'attilun, lil islami jahidun, walimat habil majusiyah, mu'taqidun. Mereka ini kuffar, orang-orang yang sesungguhnya amaliyahnya keyakinan-keyakinan kafir. Orang-orang kafir. dengan i'tiqad dan amaliyah mereka. Fussaq, orang-orang fasik, para penjahat yang amaliyahnya rusak. Fujar, ahli maksiat, kriminal. Mulhidun, ateis. Ateis, orang-orang yang mereka tidak ada pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Mulhid. Zanadiqah. Ini munafik berat. Zidiq. Mu'attilun. Orang-orang yang mereka menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Lil Islami jahidun. Mereka melakukan penentangan kepada Islam. Walimat habil majusiyah mu'takidun. Dan mereka beriktiqat, berkeyakinan dengan iktiqat majusi. Sehingga kufar, fusak, fujar, mulhidun, zanadiqah, mu'atilun. Kurang apa lagi gelarnya. Ini adalah menunjukkan tentang rusaknya mereka berkaitan dengan agama mereka. Itu yang membangun kuburan-kuburan di Mesir. Yang sekarang dibela mati-matian oleh kaum muslimin. Kuburiyun, orang-orang mereka punya pengagungan kepada kubur-kubur. Haula il kuffar. Lama ra'ul masajid tamtali ubil musallin. Wahum la yusalluna wa la yahujjuna wa yaqiduna ala al-muslimin. Mereka, orang-orang kufar itu, Daulah Fatimiyah tadi itu, mereka merasa itu heran ketika kaum muslimin memenuhi masjid, salat memenuhi masjid, sehingga masjid-masjid itu penuh. Mereka itu enggak salat, tidak haji, mereka punya kedengkian yang mendalam kepada kaum muslimin. Fafakaru fi sarfin nas min anil masajid. Maka mereka berpikir, bagaimana bisa memalingkan manusia dari masjid? Bagaimana memalingkan manusia dari masjid? Fa ansha'ul qubab wal masarat al-kadhibah. Mereka pun membangun kubah-kubah dan kuburan-kuburan palsu. Bangun kubah-kubah, kuburan-kuburan palsu yang dinamai dengan nama-nama orang-orang besar, Husain, Zainab, segala macam. Wasamu anak Husain ibnu Ali, Wasainab bintu Ali. Lalu mereka menyangka yang di dalam kuburan ini adalah Husain bintu Ali, bin Ali ibnu Ali, Zainab bintu Ali. Wa aqamu laha ihtifalat. Lalu diadakan perayaan-perayaan. Diadakan perayaan-perayaan. Dalam rangka apa? Liyajadabun nas ilaiha. Agar manusia punya kecondongan kepada kuburan-kuburan tersebut. Dan meninggalkan masjid. Wasammu angfusam bil fatimiyin. Dan mereka menamai dirinya dengan fatimiyin. Daulah Fatimiyah. Dalam rangka apa? Tasatturan liyamiras ilaihim. Dalam rangka untuk ini menutup atau menjadi kedok bagi mereka, sehingga nama Fatimiyah itu untuk kedok buat mereka, agar manusia punya kecenderungan tertarik kepada mereka karena seakan-akan ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadhal muslimun anhum hadhil bid'ah. Lalu kaum muslimin menjadikan bid'ah-bid'ah perayaan ini dijadikan sebagai kebiasaan. Merayakan atau kuburan-kuburan, kalau sekarang ya haul-haul, perayaan kematian, kemudian menjadikan perayaan kematian itu untuk segala macam aktivitas sesuai kepentingan mereka. Ada kepentingan syirik, bid'ah dicampur kepentingan dunia untuk kampanye, untuk membangkitkan manusia, semangat mereka, dan segala macam. Alati awqa'athum fi syirki, yang telah menjerumuskan mereka dalam syirik, wasarafu lahal amwal at-ta'ilah, dan mereka untuk acara itu telah membelanjakan harta yang sangat banyak, sehingga menjadi mubadir untuk acara syirik, bid'ah, dan ini acara yang mungkar. Wahum fi amsil hajah ilaiha lishira al-asliha litifa andinihim wa karamati. Dan sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin untuk membeli persenjataan, untuk membela kaum muslimin, membela agamanya dan kehormatannya jauh lebih dibutuhkan. Tapi ini ditumplak-belakkan hartanya, dibelanjakan untuk acara sia-sia, syirik yang tidak ada gunanya, yang walaupun mereka keyakinannya itu sangat bermanfaat untuk persembahan, pemuliaan, menghidupkan acara-acara yang bisa membuat mereka mulia, tipuan orang-orang zindik, mulhid, kemudian fasik, fusak, mu'attil. Ini adalah bentuk kerusakan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga hati mereka terfokus kepada para penghuni kubur. Tidak kepada Allah Ta'ala, tapi terfokus kepada penghuni kubur. Bagaimana dia bisa merindu dan merindukan kepada penghuni kubur. Rindu untuk mendatangi kuburnya, berkomunikasi, meminta, mengajukan segala macam. Seakan dia sedang berkomunikasi dengan orang yang hidup di depannya, mengajukan segala macam permintaannya. Ini pemalingan syaitan. Dan syaitan menghias-hiasinya dengan ungkapan ta'zim kepada wali, pemuliaan kepada wali. Dan orang mengingkarinya dianggap pelecehan kepada wali. Sehingga mereka murka kepada orang-orang yang berusaha untuk melenyap syirik di muka bumi dengan membuat istilah-istilah membuat manusia lari. Yang kelima, sesungguhnya umat Islam yang mengeluarkan hartanya untuk membangun kubah-kubah, kuburan, dinding, dan monumen di kuburan, semua itu sama sekali tidak bermanfaat untuk si mayit. Seandainya harta yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada orang-orang fakir miskin, tentu akan bermanfaat bagi orang yang hidup dan mereka yang telah mati. Apalagi Islam mengharamkan umatnya mendirikan bangunan di atas kuburan, sebagaimana telah ditegaskan di muka Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, sejatinya janganlah engkau biarkan patung kecuali engkau menghancurkannya, dan jangan kau melihat kuburan ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Tetapi Islam memberi kemurahan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal, sehingga diketahui bahwa ia adalah kuburan. Ya. Catatan yang kelima, innal muslimina alladzina sarafu al-amwala ala bina'il qubab wal masarat wal jutran was syawahid ala al-qubur la tufitu al-mayyit syai'an. Sesungguhnya kaum muslimin yang telah menjadikan hartanya itu dibelanjakan untuk membangun kubah-kubah, membangun kuburan-kuburan, dinding-dinding, itu semuanya tidak bermanfaat kepada mayit. Harta yang dia belanjakan untuk memperindah kuburan, untuk memegahkan kuburan dengan bangunan dan dinding-dindingnya, itu semuanya tidak bermanfaat bagi mayit. Sedikit pun tidak bermanfaat, sia-sia, membuang-buang saja. Walau a'tau hadhil amwal lil fuqara lanafa'at al ahya wal amwat. Kalau harta yang dia pakai untuk membangun hal-hal di atas itu diberikan kepada fuqara, orang-orang yang miskin, masih hidup orang miskinnya, lanafa'at al amwat, niscaya harta yang dia berikan kepada orang miskin itu akan bermanfaat untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Manfaat untuk orang yang hidup, siapa yang mendapatkan manfaat, ikhwan? Hah? Ya para fuqara yang dikasih duit, itu manfaat untuk fuqara, bisa untuk membangun rumah, beli baju, beli beras, beli kebutuhan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Manfaat bagi mayit, pahala atas nama mayit umpamanya bisa mendapatkan pahala yang mengalir kepada mereka, sehingga kemanfaatannya meluas. Kalau hanya untuk membangun-bangun kayak gitu, mubadir. Nah, tidak pernah ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Tidak ada contoh. Tetapi syaitan menghias-hiasi perbuatan mereka. Ilman bi'annal Islam yuharrimul bina' alal kubur kama taqaddam. Dan telah diketahui bahwa Islam mengharamkan membangun bangunan-bangunan di atas kubur seperti yang telah berlalu. Riwayat dan hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang lainnya lagi, Nabi mengatakan li Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kepada Ali? La tada timsalan illa tamastahu. Wahai Ali, jangan kamu biarkan ada patung yang dibangun kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musrifan ila sawaitah. Dan jangan kamu biarkan kuburan yang dimuliakan, ditinggikan kecuali kamu ratakan. Perintahnya kepada Ali, ini sang penguasa yang berat melakukan ini adalah orang yang punya kekuasaan. Kalau antum ada patung di del, ada kuburan di paratakan, ya siap-siap ditangkap, kemudian dieksekusi. Ya kan para penguasa, jangan sampai para penguasa yang punya kekuasaan membiarkan yang seperti itu, atau bahkan menjadi pelopor-pelopor untuk hidupnya syirik dan kekufuran dan bid'ah yang nanti dosanya bisa ngalir delitir, tapi dosa yang akan membuat dia semakin merana, menanggung dosa yang semakin bertumpuk-tumpuk karena menjadi sebab hidupnya syirik, hidupnya ini bid'ah, dosanya akan ngalir, dosa jariah. Maka bahaya. Gara-gara kuburan dia datangi dan dia penguasa, kemudian kuburannya sekarang ramai. Musyriki banyak orang yang berdatangan dari berbagai wilayah untuk melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Maka dosanya ngalir kepada pelopor ini perbuatan tersebut. Dosa jariah. Hindari yang seperti itu. Waqad samaha al-Islam ayar tafi'al qabra jibran hatayuraf qadra sibrin hatayuraf. Islam telah memberikan toleransi untuk meninggikan kuburan sekadarnya, sejengkal kira-kira, untuk tanda ini adalah kuburan. Karena berkaitan kuburan ada adabnya juga. Kita gak boleh duduk di atasnya, gak injek-injek kuburan. Sehingga perlu ada orang tahu tanda ini adalah kuburan. Tapi gak boleh kemudian kita melakukan dengan cara hulu, berlebihan, dimuliakan dengan bangunan-bangunan megah, marmer, pakai emas perak, kemudian dikasih lapis-lapis baja, segala macam. Ini semuanya adalah orang yang mereka bersikap hulu terhadap kuburan dan dipermainkan oleh syaitan. Apalagi kemudian diarahkan untuk menjadi tempat keramat yang orang datang untuk meminta atau mengajukan segala keperluan hidupnya. Sebagaimana kuburan-kuburan yang terkenal dikeramatkan dan orang datang untuk ada yang mencari jodoh, mencari harta, mencari jabatan, untuk segala macam. Bahkan ada yang pakai ritual-ritual ini haram. Caranya atau yang dia lakukan syirik, kemudian maharnya adalah maksiat, dosa, zina, tukar-tukaran istri, atau semisalnya. Ini adalah perbuatan syirik dilakukan dengan mahar, yaitu dosa besar. Yang keenam. Ya, catatan ke-6. Wa hadhi nuzur, dan nazar-nazar ini, nuzur jamak dari, dan nazar-nazar yang mereka lakukan, alati taqaddama lil amwat, yang dia persembahkan kepada mayit, hiya minasyirkil akbar. Persembahan nadar kepada mayit-mayit itu adalah syirik besar. Nadar kepada kuburan wali untuk nyembelih sapi berenggolo. Dia sembelih di situ, terus bikin nadar. Dan nadar-nadar yang lain yang berkaitan dengan nadar yang dia lakukan untuk kuburan-kuburan. Ya khudu hal khaddam bil haram. Terkadang para khaddam, juru kunci, mengambil dengan cara yang haram. Juru kunci mempermainkan orang yang datang ke kuburan dengan segala macam trik-intrik juru kunci untuk bisa ngumpulkan duit dan harta dari para pengunjung kuburan, apalagi yang punya hajat-hajat dengan para ini penghuni kubur, sehingga semakin pintar mempermainkan, semakin ngerogoh duitnya semakin dalam, dan bisa membuat ini mereka mengorbankan banyak harta, dan dia bisa mengumpulkan banyak keuntungan dari pengunjung kubur, sehingga semuanya urusannya adalah ujung-ujungnya kepada dunia yang mereka inginkan. Waqad yusrifunaha fil ma'asi wasyahawat. Terkadang bahkan hasil keuntungan mengumpulkan harta dengan cara yang haram itu dipakai pula untuk perbuatan maksiat dan syahwat, sehingga dari haram ke haram. Fayakunu sahibun nadhr wal mu'ti syarikah fidhalik. Sehingga antara yang bernadar dan yang memberi, antara yang bernadar dan yang memberi, ini antara yang punya nadar dan yang menjaga atau yang memberi harta-harta tersebut berserikat dalam urusan itu, kong kaling kong dalam urusan syirik dan bid'ah, sehingga mereka orang-orang yang berserikat dalam dosa dan maksiat, ta'awun dalam hal dosa dan maksiat. Walau a'taha dal mal bismi sadaqah lil fuqara. Seandainya harta itu dia berikan dengan nama sadaqah kepada fakir miskin, lastafa dal ahya wal amwat, niscaya akan memberikan manfaat kepada orang masih hidup dan orang yang sudah mati. Wa tahaqqaqal mutasaddiq mayahtajuhu fi qada'i hawajihi. Dan boleh jadi orang yang bersedekah dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dengan tuanya itu, dengan sedekah yang dia keluarkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warqina tibaah, wa arinal batila batila warqina tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang hak itu hak, dan berikan kekuatan kepada kami untuk yaitu menghidupkan, mengikuti yaitu kebenaran tersebut. Dan wahabib nafi, dan cintakanlah kami kepada kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan yang batil itu batil. Warjukna tinabah, dan berikah kami kekuatan untuk bisa menjauhinya. Wa karihna fihi, dan kami benci kepada perkara batil tersebut. Ini adalah yang menentukan kekuatan kesempurnaan seorang muslim, adalah pengetahuannya kepada al-haq dan mengutamakan al-haq, pengetahuannya kepada kebatilan dan meninggalkan kekuatan, meninggalkan kebatilan. Kata Ibnu Qayyim, kamalul insan madaruhu aslain, kesempurnaan itu porosnya pada dua perkara. Ma'rifatul haq alal batil wa itharul haq, ma'rifatul haq anil batil wa itharul haq alal batil. Yang pertama, mengenalnya seseorang terhadap kebenaran sehingga bisa menjaga dengan kebatilan. Yang kedua, senantiasa memenangkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Dengan dua ini, maka sempurnalah keislaman dia. Semakin sempurna agama dia, semakin dia ilmunya mendalam, dan semakin dia memenangkan kebenaran dan selalu meninggalkan kebatilan, maka menunjukkan kekuatan iman dia dan kesempurnaan agama dia. Sampai sini ikhwan, kita cukupkan. Semoga manfaat pembicaraan yang berkaitan dengan wal masyarat. InsyaAllah kita lanjutkan besok pada pembicaraan mafasid, mafasidul syirki wa adraruhu, kerusakan dan bahaya syirik. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang bertanya? Ya? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.